Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. 21 tahun sudah Siput Mas Yanto hadir dengan beragam cerita suka dan pedihnya membangun brand di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Bahkan sebelumnya pernah di Cikijing, Majalengka. Setiap perjuangan pasti ada keberkahannya. Inilah yang dirasakan Siput Mas Yanto yang disinggahi guru-guru mulia, di antaranya Habib Quraisy Baharun, Habib Muhsin Al-Hamid, dan guru kita Buya Yahya. Berikut kisah singkat Siput Mas Yanto. Untuk usaha emang saya udah 21 tahun lebih ini di sekitaran Jalan Siliwangi, bertempatan sebelah utara SMP Negeri 1 Kuningan, dekat pom bensin yang terletak tepat berhadapan dengan Diaramat, depan Diaramat. Saya sudah usaha dari sejak lulus SMP, meniti karir saya sendiri. Cara-cara untuk meraih pelanggan itu ya dengan pendekatan antara pembeli dengan pelanggan, sering memberikan korting, sering memberikan bonus, ya yang seperti itu. Jadi yang intinya kita banyak menebar senyum dengan para pelanggan. Ya, untuk sementara mungkin begitu. Alhamdulillah kenal dengan orang-orang soleh, para kiai, para ustadz, para habaib, ulama-ulama besar yang alhamdulillah mengaku kepada kami. Demikian reportase Radio Kekuningan. Ikuti workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kekuningan gratis. Dan nikmati Siput Mas Yanto gratis khusus peserta. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.